sebat gelis. Memang gelis. Sebat lucu. Memang lucu. Mung hanya kau gelis-gelis. Kata gula-gula. Aduh emang, aduh apa gelis-gelis jantan gula. Saur iya. Jelas kata.